Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fi bayanin najasati wa izalatiha wa kullu ma'i'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-mani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Qala al-imam Abu Suja' al-Asfahani rahimahullah, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Setiap ma'i', setiap ma'i', ma'i', apa bedanya dengan ma'? Ma'i' itu berupa cairan, baik padat maupun tidak. Ya. Kharaja, setiap cairan baik padat maupun tidak, kharaja, keluar dari sabilain. Dua jalur, apa itu? Qubul dan dubur. Qubul itu kemaluan depan, dubur belakang. Keluar dari dua itulah. Itu najis semua kecuali al-mani. Nah, ini kaidah. Wajib untuk antum hafal. Ya. Minimal maknanya itu apa? Setiap cairan, jadi ma'i', ya, ma'i', disebut ma'i', ya, maka dia berupa cairan atau yang semisal cairan. Tinja itu termasuk di sini, ya. Baik, keluar dari dua jalur, baik depan maupun belakang, maka itu najis semua kecuali mani. Mani enggak najis. Oke, gitu ya. Lanjut qala syarih rahimahullah. وقال الشارح رحمه الله لابد من معرفة النجاسة أولا لأن ما خرج من السبيلين هو أحد أنواع النجاسة. طيب لابد من معرفة النجاسة أولا. واجب di sini harus kita mengenal apa itu najis. Ya, apa itu najis? Najis itu imma, dalam bahasa Indonesia, imma sifat najis, imma benda najis. Dalam bahasa Indonesia, najis, lafal najis, tulisan najis gitu, N-A-J-I-S, itu bisa maksudnya imma sifat, kesifatan, dan imma benda najis, ya gitu ya. Maka makna di sini harus mengetahui najis dulu, yaitu mengetahui benda yang najis. Karena apa? Karena ma kharaja minas sabilaini huwa ahadu anwa'i najasah. Karena apa yang keluar dari dua jalur itu hanyalah satu dari sekian macam najis. Oke? Tapi najisnya tinja manusia disebut najis mughalladha atau enggak? Mughalladha. Atau mutawassita. Atau mukhaffafah. Ada tiga macam. Selama ini antum menganggap apa itu tinja itu? Jangan-jangan tahir bagi antum. Ya. Lanjut. Wa bihi qala rahimahullah, thumma an-najasatu lughatan hiya kullu mustaqdir wa fi syarh mustaqdir. Mustaqdir. Hiya kullu mustaqdir wa fi syarh ibaratun 'an kulli 'aynin haramun tanawuluha haruma tanawuluha حرم تناولها عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق ما إمكانه لا لحرمتها أو استدذارها أو ضرورها ضررها أو ضرورها في ضررها ضررها ضرر حسن الله إليك أو ضررها في بدن أو عقل. فقوله على الإطلاق احترز به عن an nabatat as-summiyah. As-summiyah. As-summiyah. Fa innahu yubahu minha al-qalilu duna al-kathir. Wa qawluhu ma imkani ihtaraza bi an al-ahjar wal-asyya' as-salbiyah. Fa innahu la yumkinu tanawulaha ay akluha. Wa qawluhu la li hurmatiha ihtaraza bihi an al-muhtaram kal-adami. وقوله واستكذارها احترز به عن المخاطي عن المخاطي ونحوه وبقية وبقية ما ذكر في الحد احترز به عن التراب فإنه يضر بالبدن والعقل. أحسن. قال رحمه الله ثم النجاسة لغة. Kemudian najis secara lughah apa? Kullu mustaqdar. Mustaqdar, segala hal yang mustaqdar. Mustaqdar berarti dianggap menjijikan. Kalau mustaqdir itu artinya menganggapnya jijik. Tapi kalau mustaqdar, dianggap jijik. Ya, segala hal yang dianggap. Maka kalau najasa secara bahasa ini lebih luas maknanya dibandingkan najasa secara istilah atau syar'i. Ya. Misalnya, Neng, ikut abang dan hutan yuk, najis loh. Nah, ini termasuk najis secara bahasa sah. Ya, dianggapnya apa? Ini yang ngajak dia datang ke dangdutan dianggap ya menjijikan gitu loh. Ya gitu. Maka misalnya ketika Abu Maria melewat misalnya, najis. Secara bahasa sah, cuman dicocokin lu kenyataannya bener apa enggak, ya najis apa enggak gitu. Iya, kira-kira gimana Umar? Kalau ada orang yang bilang kayak gitu ke Anton, orang lewat najis banget dia lewat di gitu misalnya. Ya, kalau secara syar'i jelas enggak, beliau ini orang yang mulia, insyaallah dia angkat derajatnya sama Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang gak suka gitu loh. Ini kullu mustaqdar, ya. Tapi kalau sesuatu yang najis secara bahasa belum tentu najis secara syar'i. Ya. Nah, ini perlu di apa namanya? Orang perlu ditaklim masalah ini karena banyak orang menganggap bahwa saya kalau kita kotor atau keringetan enggak boleh sholat berjamaah. Ada kuli bangunan, tukang dan seterusnya. Ya. Jadi sebagian dari tukang mereka tetap ada di teras masjid atau di luar, ya, dia dagang mereka. Bang, ayo bang, aduh belum mandi nih. Mandi kapan? Ntar pas pulang, ngapain? Ya abis waktu sholat. Mereka begitu, ya, begitu. Kemudian abang gojek tuh, barang kayak gitu tuh. Kita suruh, ayo bapak, sholat dulu pak, nih, bentar lagi berapa menit lagi azan gitu. Waduh, saya masih keringetan nih. Mereka banyak yang orang awam banyak menganggap bahwasanya kotor atau dakian atau keringetan itu setara dengan najis, walaupun mereka enggak menganggap itu najis, tapi setara dengan najis sehingga sholat tidak sah. Ada yang berpandangan seperti itu, tapi itu pandangan tanpa ilmu sama sekali, tanpa ilmu. Bahkan ustaz-ustaz mereka itu enggak mengajarkan begitu, cuman karena kelalaian, kejahilan. Taib wa fi syara, dalam tinjauan syariat, najis itu adalah عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. Yaitu suatu ibarah, suatu ungkapan tentang segala hal yang segala hal, segala materi, kulli ain segala materi. حرم تناولها على الإطلاق. Yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Enggak boleh sampai situ doang, enggak boleh. Ma'a imkanihi. Ya. Dengan memungkinkannya untuk dimakan. Memungkinkan untuk dimakan. Dan pengharaman ini diharamkan bukan karena lihurmatiha, bukan karena penghormatan, hurmah, kehormatan, ihtiram, kehormatan, aw istighdhariha, dan tidak mesti pengharaman ini disebabkan dianggapnya kotor gitu loh, enggak mesti. Dianggap najis ini dia apa? Pengharaman ini enggak mesti karena dianggap kotor. Enggak mesti. Oke? Paham enggak, ya? Nanti ada contohnya. Au dharariha, dan pengharaman ini enggak mesti disebabkan dorornya, madorotnya terhadap badan maupun terhadap akal. Paham? Atau bukan karena itu, ya. Jadi sesuatu najis itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi secara mutlak. Padahal bisa aja dikonsumsi, tapi enggak boleh. Dan dia dianggap najis bukan disebabkan kehormatan, bukan disebabkan enggak mesti disebabkan kotornya dia, dan enggak mesti disebabkan madaratnya gitu loh. Gimana sampai sini? Ya, secara makna paham, tapi lebih luas lagi mungkin belum. Di sini dikatakan faqauluhu ala itlaq. Perkataannya secara mutlak, ihtaraza bihi 'anil nabatat as-summiyah fa innahu yubahu minhu al-qalilu duna al-kathir. Tadi definisi najis secara syar'i, suatu isim, label, ungkapan untuk segala benda materi yang haram dikonsumsi secara mutlak. Tapi sekarang pertanyaannya, nabatat summiyah, tumbuhan-tumbuhan yang mengandung racun, ada enggak? Ada. Ada. Dan itu halal enggak dikonsumsi? Bisa saja halal kalau sedikit. Ya kan? Maka yubahu minhul qalil, dibolehkan makan tumbuhan tersebut sedikit, tapi tidak banyak. Paham? Apa contoh makanan yang kalau kita makan banyak kita keracunan? Jengkol misalnya. Sampai ada kejengkolan. Makan sedikit boleh enggak? Boleh, walaupun sebagian mengatakan makruh, dikiaskan dengan bawang belum dimasak. Ya. Tapi kalau makan kebanyakan bisa kena penyakit kejengkolan misalnya. Jadi makan banyak-banyak bisa haram itu jengkol. Sekaligus ya, makan banyak. Atau bagi orang yang pantangan atau alergi makan jengkol, itu bisa haram buat dia karena bermadarat buat dia. Tapi asalnya apa hukumnya? Boleh, karena makannya sedikit. Nah, najis gak itu? Enggak. Ketika dimakan, jadi apakah jengkol itu diharam, dinajiskan gara-gara haram dikonsumsi kalau banyak? Enggak kan? Jadi sini kena gak maksudnya di sini? Maksudnya paham ya? Apalagi tumbuhan atau makanan yang haram. Kok ganjanya susah juga tuh. Tape. Ganja jangan ya. Ganja agak susah juga, perlu ijtihad lagi itu kalau ganja. Tape. Tape. Tape. Ya. Insyaallah enggak masalah tape, terus apa yang kayak beras itu yang tape. Ya itulah seperti itu ya. Itu ketan namanya. Kayak nasi gitu ya. Iya. Itu kalau makan banyak bisa mabuk orang, bisa. Bisa. Nah, air. Tapi enak itu padahal. Hah? Iya. Jamur tertentu misalnya, jamur tertentu. Sebagian, ah? Oh, itu yang beracun. Kalau yang enggak beracun makan banyak gimana? Enggak, insyaallah ya. Siapa tahu ada yang jamur yang lain misalnya. Bukan jamur kuning. Kalau jamur kuning itu buat nikah itu nanti. Iya, ada juga jamur lainnya, ada jamur cepat, jamur lambat. Oh, jalur itu, Ustaz. Dari singkong. Tapi kan dia enggak diharamkan kan gara-gara itu. Maka ketika pengharaman tersebut terwujud, ketika kathir dikonsumsinya, ini enggak melazimkan dia haram pas di aslnya dan juga enggak menjadi najis. Oke. Wa qawluhu ma'a imkanihi. Berserta kemungkinannya untuk dikonsumsi, maka dalam definisi ini tidak termasuk darinya al-ahjar wal asya as-sulbiyah. Batu-batu. Batu itu enggak bakal di batu haram enggak dimakan, ikhwan. Sebelum ngomong haram enggaknya, kita tanya, emang lu bisa makan batu? Hah? Awil asya as-sulbiyah atau benda-benda yang apa keras gitu, solid keras. Fa innahu la yumkinu tanawuluha, enggak mungkin dimakan. Beling misalnya, kuda lumping makan beling. Tapi haram enggak dia makan? Haram, Pak. Haram lah. Masa enggak haram? Ujungnya kan udah haram, Pak. Makan beling, Pak. Dorong sil badan. Dorongnya luar biasa. Enggak apa-apa. Berarti limbat enggak apa-apa juga. Ya udah tuh. Ini ada tawarin mau enggak, Pak? Ini sumiah juga ini. Ya makanya kalau itu kan pakai kekuatan mereka itu, kalau itu enggak. Kekuatan. Iya, pakai mereka, alam mereka. Nah, kalau beling atau paku payung atau yang cekrekan itu staples, bukan staplesnya tapi ya isinya. Kalau staplesnya enggak muat, isinya dimana? Ada yang mudharat yang besar itu, bisa sobek mungkin apa gitu. Nah itu haram dimakan dengan sengaja ya. Nah, dengan sengaja harus dimakan karena enggak mungkin dimakan dia, bermadarat. Tapi apakah itu melazimkan najis? Enggak melazimkan najis. Jadi tidak masuk definisi ini. Fa inna la ay akluha. Wa qawluhu la li hurmatiha. Diharamkannya ini bukan karena hurmah, yaitu bukan karena penghormatan, bukan disebabkan apa ini benda yang dihormati. Ihtarza bihi 'anil muhtaram kal adami, maka keluar dari definisi ini manusia, bangkai manusia, mayat manusia. Mayat manusia, mayat. Haram enggak dikonsumsi? Haram dikonsumsi. Tapi dia diharamkan karena penghormatan terhadap manusia. Maka karena dia diharamkan karena penghormatan terhadap manusia, maka tidak disebut najis. Paham enggak? Suatu benda yang haram dikonsumsi disebabkan ihtiram terhadapnya, itu enggak mungkin disebut najis. Disebabkan ihtiram. Oke? Okay? Gitu. Oke, okay, kemudian ada juga istighdar, dianggap kotor. Ihtaraza bihi 'anil makhati wa nahwih. Ada sesuatu yang dia kotor dan diharamkan untuk dikonsumsi. Maka keluar darinya al-makhat, umble. Al-umble. Apanya? Umble. Orang Jawa itu namanya umble. Ingus. Huruf lam terakhirnya itu makhrajnya sama kayak huruf ta. Zo sama za umbel, nah gitu. Itu orang Jawa tuh kayak yang versi lebaynya umbel. Lo lah, le, iku ana umbel ni. Gitu, ya. Nah, makhrajnya harus kayak gitu kalau mau jadi paten. Nah, makhraj itu umbel dan semisalnya ludah, ya ingus, upil. Itu mustaqdar. Ya. Kecuali bagi Abu Maryam waktu kecil. Nah, itu bukan mustaqdar ya. Lazim. Saya makhraj sama za lazim. Ya. Gitu. Lezat iya. Iya. Itu pengisi waktu senggang ya. Apalagi kalau misalnya lapar mau buka puasa ya pakai itu aja. Nah, jadi mafrad itu mustaqdar. Dan yang keluar dari tubuh ya mustaqdar. Selain dari sabilain ya. Ya dari kuping misalnya apa ya. Ludah termasuk mustaqdar. Nah, kalau masih pada tempatnya enggak apa-apa dikonsumsi. Iya. Makanya pas lagi sholat orang ditelan sama dia. Nah, ini enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa, dia enggak batal sholatnya. Ya halal buat selama punya dia sendiri kan. Dikecualikan kalau dia udah membuang dan keluar dari tempatnya. Dia enggak termasuk dalam hal yang najis. Gitu. Enggak termasuk hal yang najis. Dia kotor, diharamkan karena kotor, namun enggak sampai level najis. Jadi kalau misalnya tadi yang lihat ongkok-ongkok umbel, baru 5 menit nih gitu. Ya tetap enggak boleh. Hah? Ini kan belum 5 menit. Kapan-kapan lah gitu. Nanti dicaburin gitu. Nah. Wa baqiyatu ma dzikira fil haddi ihtaraza bihi 'an turab. Fa innahu yadur bil badani wal 'aql. Dan sisanya ya. Sisa dari definisi keluar darinya turab. Turab itu enggak bisa konsumsi dan enggak boleh karena bermadharat buat badan dan juga akal. Enak lah. Enak. Tanah. Itu ada namanya ampu. Enak itu. Apanya tanah? Tapi kan enggak tanah utuh gini kan? Tanah lumpur. Hah? Itu dikering, kecil-kecil dikeringin. Itu enak. Tanah. Enggak bermadharat buat badan. Enggak bermadharat buat badan. Buat akal? Kalau buat akal kayaknya bermadharat. Mungkinnya antum. Anda enggak tahu deh. Kalau tanah yang dimaksud wallahu a'lam. Gitu. Masya Allah. Itu di daerah Jawa itu juga. Oh. Oh gitu. Rasa apa itu? Ajib lah. Enak. Ada rasa tanahnya masih kerasa. Antum sudah pernah nyoba? Makanya dari sini yang beda itu antum doang. Enggak, makanya di sini dari semua sini tulap sini beda antum, Pak. Mungkin la yadurru bil badan tapi yadurru bil akal. Ada lah. Masya Allah. Udah populer sekarang. Enggak, itu tanah bebas, tanah apa aja. Maksudnya tanah yang tanah khos. Tanahnya kayak tanah liat. Oh, jadi enggak semua jenis tanah yang lembut enggak. Oh, itu bisa diternak enggak tanahnya? Diternak. Dikembangbiakan, dinikahin sama apa gitu biar banyak gitu. Tapi itu enggak bisa ditemukan di segala tempat ya. Di tempat tertentu, cuaca tertentu gitu enggak. Jadi tanahnya itu gimana tanahnya? Enggak, memang Allah kasih di tempat-tempat tertentu aja gitu ya. Ada di semua tempat ada sebenarnya. Kan kalau di sini kan kurang masuk lah kalau dari Jawa. Oh, bisa aja di Cilangkap ini ada gitu ya. Bukan tanah bekas rayap gitu kan? Kalau itu enggak bagus tuh. Tanah bekas rayap gimana? Mungkin kan bekas-bekas ludah-ludah rayapnya mungkin bermanfaat gitu. Menyembuhkan sakit antum mungkin yang selama ini. Oke, ala kulli hal tadi. Jadi kita tahu benda-benda yang dia dianggap kotor atau diharamkan tapi tidak sampai najis. Jadi tidak segala yang haram itu najis, tapi segala yang najis itu haram. Itu jelas. Itu kaidah yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam Syarah Mumti' disebutkan. Ya tidak semua yang haram itu najis, tapi semua yang najis itu pasti haram. Ya. Oke. Okay. Ini sedikit aja lah kita baca lagi karena udah jam 7 ternyata. وينبغي أن يزيد في الحد في حال الاختيار ليدخل في الحد الميتة فإنه يباح أكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت حتى إنه يجب عليه غسل فمه. Sampai situ aja. Kata Al-Hisni rahimahullah, layaknya ditambahkan dalam definisi fi halil ikhtiar, dalam kondisi ikhtiar, ya, untuk masuk ke dalamnya dalam definisi al-maitah, bangkai. Bangkai dihalalkan untuk memakannya ketika darurat, padahal bangkai tersebut najis di waktu tersebut. Ya, tapi ini najisnya bangkai sendiri itu masih dipertimbangkan, bangkai apa dulu. Nanti juga akan ada di dalam mazhab Syafi'i seluruh bangkai itu dinajiskan. Seluruh bangkai dalam mazhab Syafi'i dinajiskan. Seluruh bangkai ya, beda, bukan seluruh yang mati, seluruh bangkai. Berarti matinya itu imma bukan secara syar'i, imma karena memang makanan tersebut atau hewan tersebut halal haram dimakan, seperti kucing misalnya. Kucing mau antum sembelih kan tetap aja. Bismillah Allahu Akbar, mah kucingnya mati abis itu antum sembelih. Iya, tetap aja najis gitu kan. Makanya itu masuk mayit. Kelinci. Kelinci boleh enggak masalah? Oh, boleh. Enggak masalah. Apalagi dua kelinci boleh. Iya. Satunya aja boleh ya, dua ya lebih afdal mungkin. Kalau yang mau antum tuh ini kijang makan tuh, kijang tuh sampai besi-besinya tuh dimakan. Kijang, Panther, Fortuner tuh makan aja tuh. Hah? Ya anggap aja lah. Oh iya, Panther haram ya. Udah enggak usah macam-macam ya. Bainahu yubahu akluha inda darurah ma'ana jasa fi dzalikal waqt hatta innahu yajibu alaihi ghuslu famihi. Jadi ternyata dalam kalau makan darurat nih, jadi makan maitah bangkai darurat, nah kalau memang makan darurat kan ihtiyati gitu loh, jadi enggak boleh apa dalam ayat gimana selama tidak baghin wala adin ya. Enggak nambah, mumpung nih babi nih, mumpung gua dibolehin makan babi yang banyak dah sekalian, kapan lagi gua makan babi kan? Iya, udah mukbang yuk gitu, mukbang babi ya, nah, itu nggak boleh. Kemudian di antara ihtiyatnya adalah ketika selesai makan wajib untuk mencuci mulut gitu loh, ya supaya sisa-sisa najis itu betul-betul hilang dari mulut. Ya, enggak, di sini maksudnya bukan cuci mulut pakai buah, bukan. Itu mah kita aja itu enggak, ini cuci mulut pakai air. Ya habis cuci mulut dikumpulkan buang. Bukan buah. Bukan buah. Susah ngomong sama orang Indonesia kayak gitu. Antum orang mana? Hah? Antum orang mana? Apa? Antum orang mana kan kayak susah ngomong. Ada orang Cilangkap kan. Ya, sampai gitu ya ikhwan. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Udah berapa menit? Udah berapa menit? 30 nyampe? Udah? Ya, ya khalas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.